Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbana rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullahu taala. Menyebutkan dalam satu risalah beliau usul ad-da'wah salafiyah. Disebutkan dalam risalah tersebut beberapa perkara pokok dalam dakwah salafiyah. Yang pertama yang disebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah al-ihtimam wal-inayah ala talabil ilmi. Satu perkara pokok dalam dakwah salafiyah adalah al-ihtimam wal-inayah ala talabil ilmi. Dakwah salafiyah, dakwah Rasulullah sangat mementingkan memberikan perhatian banyak ya dalam talabul ilmi. Satu di antara yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selain mereka, satu yang membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah adalah ini, al-ihtimam wa al-inayah ala talabil ilmi. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita berusaha senantiasa untuk menegakkan tanasuh, saling menasihati di antara kita. Ketika kita melihat teman-teman kita yang mungkin jarang hadir di majelis ilmu, kurang semangat di dalam talabul ilmi, maka min bab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Min bab iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk yang lain. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, fansahhu wa syajji'hu ala al-ihtimam bil ilmi. Nasihati, berikan dorongan semangat untuk memiliki perhatian lebih dalam talabul ilmi. Satu pokok dalam dakwah kita, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-ihtimam wal inayah ala talabil ilmi. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya salafun salih. Di antara usul dakwah salafiyah yang beliau sebutkan Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullahu taala adalah iya at-tatbiq ala al-amal. Iya, bersemangat untuk mempraktikkan ilmu yang kita pelajari. Itu pun termasuk ini contoh dari salafun salih. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala menceritakan bagaimana guru-guru beliau dan sahabat bercerita. Ya, kurang lebih kata beliau kana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an yaqulun. Iya, dulu orang-orang yang membacakan Quran kepada kami, ya para sahabat Rasulullah SAW berkata, kunna nata'allamul Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ta'allamna asra ayatin la nukhallifuha hatta na'lama ma'naha wal amal biha fa kunna nata'allamul ilma wal amal. Kata beliau, dulu guru-guru kami yang mengajarkan Quran kepada kami berkata, ini beliau tabi'in, guru-guru yang adalah para sahabat, iya, kami belajar Quran kepada Rasulullah SAW 10 ayat. Tidaklah kami meninggalkan 10 ayat tadi, jadi berpindah ke ayat yang lain. Iya, sampai kami benar-benar mengetahui makna 10 ayat tersebut dan mengamalkannya. Maka kami, kata beliau rahimahullah, kata beliau radhiyallahu, kata mereka-mereka radhiyallahu anhum, para sahabat yang bercerita kepada murid-muridnya, maka kami ya itu belajar ilmu dan amal. Ini khairul fil rahiman rahimakumullah. Al-hirs ala tatbiq al-ilmi. Iya, semangat untuk kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan itu memang susah. Disebutkan di dalam Al-Kabair Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, satu ucapan yang saya lupa yang mengucapkannya, kata beliau, talabul ilmi syadid, talabul ilmi syadidun. Ya, belajar ilmu itu berat. Ya, termasuk mujahadatun nafas, termasuk jihadun nafas adalah kita belajar, itu berat. Nah, dan kata beliau, wal amalu bihi asyaddu minhu, dan mengamalkan ilmu itu lebih berat daripada belajarnya. Ya, sehingga perlu kita mujahadah dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di sana untuk bisa berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Di antara aslul usul dakwah salafiyah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Badjas rahimahullahu taala adalah, kata beliau, al-irtibatul wasiq bi ulama sunnah. Iya, memiliki ikatan yang kuat dengan para ulama ahlu sunnah. Ini diantara ciri kehususan dan pokok dakwah salafiyah. Mereka-mereka ahlu sunnah adalah orang-orang memiliki ikatan yang kuat dengan para ulamanya, ulama ahlu sunnah. Warahmatullahi rahimana rahimakumullah. Asyik Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah pernah memberikan muhadarah yang terkait dengan masalah ini, masalah ahamiyah ya al-irtibat bil ulama, pentingnya ya memiliki hubungan dengan para ulama ahlu sunnah. Beliau sebutkan hafizahullah ta'ala, di antara bentuk al-irtibat bil ulama yang pertama adalah ya at-tafaqquh wal akhdhu ila akhdhul ilmi anhum. Kita tafaqquh. Tafaqquh fid din. Kita mengambil ilmu dari mereka, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita mengambil al-manhaj as-salim, iya, manhaj yang selamat dari mereka, dari para ulama ahli sunnah. Khairullah rahimahna rahimakumullah. Dan juga tabi rahimahullah ta'ala wal-akhid, iya, juga mengambil al-akhlaq was-samat, iya, kita mengambil, mencontoh akhlak, tingkah laku dari mereka, para ulama kita. Sehingga tabi rahimahullah bidhallahu ta'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana ashbahan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalan wa samta. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan memiliki waktu khusus untuk masuk ke rumah Rasul tanpa izin, sehingga sebagian orang mengira dia adalah termasuk ahlul bait. Karena dekatnya beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kata Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling mirip akhlaknya, tingkah lakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian terus murid-muridnya. Kata beliau bidadallahu ta'ala, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yatashabbah biwaqi'. Ibnu Al-Jarrah rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal berusaha senantiasa meniru ya Waqi' Ibnu Al-Jarrah rahimahullah, ada gurunya. Waqi' rahimahullah ta'ala tashabbah bi-Tsauri. Berusaha ya untuk bisa meniru gurunya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. والثور يتشبه بالمنصور والمنصور يتشبه berusaha untuk meniru gurunya lagi, Ibrahim An-Nakhai. وإبراهيم يتشبه بعبد الله بن مسعود. Dan Ibrahim rahimahullah berusaha untuk meniru bagaimana ya seperti gurunya, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadirin rahiman rahimakumullah. Iya, al-irtibat budu ulama, satu di antara kekhususan pokok dalam dakwah salafiyah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah wa ta'ala dalam risalah yang tersebut, iya, bentuk di antara wujud al-irtibat budu ulama, memiliki hubungan erat dengan ulama adalah yang pertama akhdhul ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Dan yang kedua, kata bi rahimahullahu ta'ala wal istifadah, iya, mengambil faidah minat taujihat wal irsyadat, iya, mengambil faidah dari arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, para ulama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, karena mereka lah yang akan menjadi sebab kita terbimbing, iya, selamat dari al-fitan. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullahu ta'ala menyebutkan aman, iya, di antara sebab keamanan dari fitnah-fitnah yang menimpa, yang datang adalah ini, ketika seorang memiliki hubungan erat dengan ulamanya, dengan para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khairul rahimana rahimakumullah. Di antara bentuk kita mengambil faidah dari para ulama kita dengan membaca-baca kitab-kitab mereka, mengambil bimbingan mereka, terkait dengan apa yang sedang kita baca. Dan kita akan dapatkan bukti ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, alangkah pentingnya kita membaca, merujuk kepada kalam para ulama kita di dalam membaca kitab-kitab yang sedang kita baca. Satu poin di dalam kitab A'udzul Bari yang menunjukkan mumayyizat, keistimewaan, keutamaan, kelebihannya dalam kitab ini adalah bagaimana Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala wara'ah, beliau memberikan arahan kepada kita, bimbingan di dalam menyikapi, meluruskan, memaknakan beberapa ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, yang bisa saja sebagian orang yang tidak mendapatkan bimbingan penjelasan para ulama akan salah mengartikan. Di sini menunjukkan mahalnya taujihat, irsyadat, bimbingan penjelasan para ulama kita, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Taujih kalam al-musannif at-taujih al-hasan wa raddi alaihi niqtadal amr. Beliau rahimahullah memberikan bimbingan kepada kita dalam kitab ini bagaimana mengarahkan ucapan musannif al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala kepada makna yang terbaik, yang baik, dan membantahnya kalau memang mengharuskan untuk dibantah, diluruskan dengan uslub, cara yang baik, bagaimana kita bermuamalah dengan aqwal ulama ahli sunnah wal jamaah, para imam. Di antara buktinya, kata beliau, kaqala musannif, fa'alaika bitaslim wattasdiq wattafwid warridha. Ketika beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan hadis-hadis terkait dengan masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-usbu, sifat nuzul, dan yang lainnya, di akhir beliau berkata, fa'alaika, maka wajib atasmu bitaslim, untuk menerima, wa tasdiq, membenarkan, wa tafwid, wa ridha. Khairullah rahimahna rahimahkumullah. Kalau seorang yang tidak mendapatkan bimbingan dari para ulama, mungkin dia akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek kepada Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ketika dia baca misalnya, berarti di sini Imam Al-Barbahari rahimahullah mengajarkan tafwid, at-tahwid, yang bid'ah, bid'ah fawidah. Tapi dengan kita dapat bimbingan para ulama kita, diangkat di sini Al-Imam Rabi bin Hadi Hafizahullah ta'ala berkata, kata beliau, qad yafhamul insan min kalamil muallif annahu yad'u ila tafwid. Mungkin ada seorang yang memahami dari ucapan Usannif yani Al-Barbahari rahimahullah, beliau berdakwah menyuruh kepada tafwid. Tafwid itu ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kata para ulama kita, syarru aqwal ahli bidah, termasuk ucapan bidah yang paling jelek adalah tafwid. Tafwid itu adalah ya ucapan mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu kita tidak tahu maknanya. Jadi kita baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Iya. Istawa apa maknanya? Kata mereka, aduh, kita tafsir istawa. Maknanya apa? Kita serahkan kepada Allah, tafsir. Ketika iya, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala misalnya yadullah mabsutatan. Mabsutatan. Iya. Yadullah. Apa makna yad? Aduh, enggak tahu. Yang jelas yadullah. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Sehingga banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim iya, tidak dimengerti maknanya. Kata mereka, maknanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarru aqwal ahli bidah, kata para ulama kita. Kenapa? Dia sama dengan mendustakan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Allah terangkan adalah tibyan li kulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Iya, Al-Qur'an Allah katakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Mudah untuk dipahami. Iya. Dengan dia katakan demikian berarti dia mendustakan Al-Qur'an dengan menyatakan banyak ayat-ayat Al-Qur'an tidak diketahui maknanya, kita serahkan kepada Allah. Dengan dia menyatakan tafwid, iya, sama dengan dia tajhil, menyatakan bodohnya Rasul dan para sahabatnya. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat banyak tidak mengetahui mana-mana ayat dalam Al-Qur'an. Ini tafwid. Dan di antara yang berpemahaman demikian adalah Hasan al-Banna. Hasan al-Banna dalam satu ucapan menyatakan demikian. Dan di antara kejahatan dia adalah dia menyatakan tafwid itu adalah akidah yang salah. Satu kedustaan dia, iya, Hasan al-Banna. Khairullah rahimah narahimahkumullah. Kalau seorang sekadar membaca kitab Syarah Sunnah dan tidak merujuk kepada penjelasan para ulama kita, bisa jadi kemudian dia memiliki su'udzon, salah memahami, kemudian menyatakan, oh berarti Al-Barbah rahimahullahu ta'ala menyeru kepada tafwid. Kata beliau, qad yafhamul insan min kalamil mu'allif anahu yad'u ila tafwid. Padahal tidak. Beliau adalah Imam Ahlus Sunnah. Iya, beliau adalah muridnya dari Imam Al-Marrudi rahimahullahu ta'ala. Murid Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kata Syarabi hafidhahullahu ta'ala, walakin nafa hadha biqaulihi. Tetapi sangkaan orang demikian itu dinafikan dengan ucapan beliau setelahnya, fa innal imana bihadha wajib. Iya, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya adalah wajib. Jadi tu'minu bi kulli ma warada fi hadhihi nusus. Engkau harus beriman kepada semua yang warid dalam nas-nas ini. Wa ta'taqidu anna Allah mawsuufun bi hadhihi sifat. Kau harus meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Allah sebutkan. Allati wasafa biha nafsah, yang telah sifati dirinya dengan nas-nas tersebut, dengan sifat-sifat tersebut. Qala wala tufawwid illa fil kayfiyati faqat. Dan jangan engkau tafwid, jangan engkau serahkan kecuali dalam masalah kayfiyah saja. Ini khonifillah rahimah rahimahumullah yang membedakan ahlu sunnah dengan mufawwidhah. Ahlu sunnah wal jamaah ketika membaca ayat-ayat sifat, contohnya Ar-Rahman al-Arsy istawa, kita katakan istawa jelas makna dalam bahasa Arab. Istawa ini ala wa irtafa'a, orang di atas arsnya. Iya. Namun bagaimananya istawa ini yang haram, tidak boleh ditanyakan. Iya, sebagaimana ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahallahu taala, bertanya bagaimana istiwa, maka Imam Malik rahimah marah dan mengusir orang tersebut. Kalau maknanya ada, kita yakini maknanya ala wartafa. Tapi bagaimana kaifiahnya tidak boleh kamu tanyakan, karena kita tidak tahu dan Allah tidak memberitahukan kepada kita. Ada sahabat, iya, mereka yufawwid maknanya. Istawa apa? Enggak tahu. Maknanya enggak tahu. Kita serahkan imannya kepada Allah. Ini apa kita tahu. Ini fadhilah rahiman rahimakumullah. Datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Ahlu sunnah kita yakini nuzulnya turun. Dalam bahasa Arab, nuzul turun. Kita yakini turun. Tapi bagaimana turun tidak boleh ditanyakan, haram. Iya, kita tidak tahu. Dan Allah tidak memberitahukan kepada kita. Adapun mereka mufawwidah menyatakan yanzil, yanzil. Maknanya apa? Enggak tahu. Iya, ini mufawwidah. Dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi, iya, di sini pentingnya kita membaca kitab-kitab para ulama, merujuk kepada penjelasan para ulama, bimbingan mereka dalam membaca kitab-kitab. Apalagi kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita baca tafsir, membaca hadis-hadis, kita baca syarah-syarah para ulama kita. Itu satu di antara contoh, nanti yang lainnya kita baca pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.